Sekalipun kita mau sembunyi dimanapun, gak akan mungkin bisa. Pasti kematian akan menghampiri kita. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Pasti akan datang. Dan kedatangan kematian itu tidak ditentukan dalam waktu tertentu, keadaan tertentu, usia tertentu, dan di tempat tertentu. Dalam arti gini, kita tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu semuanya. Kapan datangnya kematian kepada kita? Di usia berapa? Di mana? Kapan? Itu kita semuanya gak ada yang mengetahuinya. Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, di usia berapa dia akan mati. Gak ada yang tahu. Yang pasti kematian itu datang. Itu yang pasti. Kapan? Kita tidak mengetahui itu semuanya. Lah kalau kita gak mengetahuinya kapan datangnya, yang paling bagus, yang paling baik itu adalah al-isti'dad lahu. Bersiap-siap, selalu siaga. Jadi kapan datang siap. Di usia berapapun siap. Jadi itu yang paling bagus. Yang paling baik, kita karena gak mengetahui kapan datangnya, di mana, pada usia berapa, yang paling tepat adalah mempersiapkan diri untuk datangnya kematian. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali di pertemuan yang lalu dari kitab Bidayatul Hidayah. Beliau juga mengatakan di dalam kitab yang sama Bidayatul Hidayah, tapi di tempat yang lain atau di bab yang lain beliau mengatakan wala tada angka tafakkur fi gurbil ajal. Jangan pernah kamu tinggalkan. Jangan pernah kamu tinggalkan berpikir tentang dekatnya ajal. Jangan pernah kamu tinggalkan, berarti selalulah ingat. Kematian itu dekat. Selalulah ingat bahwa kematian itu dekat. Bagaimana kalau kita akan kedatangan tamu dan tamu itu sudah dekat? Jangan sampai tamu datang belum siap. Kalau masih jauh kita bisa nyantai. Misalnya dari luar kota, dari mana? Dari Jakarta misalnya. Masih perjalanan sampai mana? Masih sampai Solo misalnya. Masih bisa nyantai kita, masih bisa tenang. Tapi kalau sudah sampai Mojokerto, sudah dekat ini. Jangan sampai tamu datang belum siap. Misalnya kalau mau nginep, kamarnya belum siap. Atau kalau datang pada jam makan, makanan belum siap. Loh ini datang belum siap, kacau semua akhirnya, bingung semua akhirnya kita. Yang mana kita harus menemui, tapi kita harus keluar beli. Akhirnya gak menemui. Yang mestinya kita jamu dengan ngobrol, dengan bercanda tawa dan lain sebagainya, tapi kita sibuk menyiapkan makanan. Loh kacau. Sama kematian dengan kehidupan. Jangan sampai kematian itu datang kita belum siap. Lah untuk supaya selalu siap, selalulah ingat kematian. Selalulah ingat dekatnya ajal. Sebagaimana sering kita ucapkan, para sahabat Nabi itu selalu mengatakan bahwa kematian itu sangat dekat, lebih dekat dari jepitan sandal jepit. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kita harus menjadi orang yang siap. Kenapa? Hululul maut al-gati' lil amal. Datangnya kematian itu memutus semua angan-angan. Kematian itu pemutus semua angan-angan. Kita angan-angan A, angan-angan B, angan-angan C, angan-angan Z dan yang lain sebagainya, itu semuanya akan hilang dengan datangnya kematian. Wa khurujil amr an ikhtiyar, karena kematian itu datangnya bukan dengan perintah kita, bukan dengan keinginan kita. Kalau kita ditawari, misalnya kita ingin hidup selama-lamanya. Tapi kematian itu bukan wewenang kita, bukan pilihan kita. Tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan makan dan minum. Kalau makan minum itu keinginan kita. Wewenang kita, kita mau makan, makan, kita mau minum, minum. Kita enggak mau makan, enggak mau minum, ya kita enggak makan, enggak minum. Wewenang kita. Kita mau tidur, kita enggak mau tidur, wewenang kita. Tapi kalau kematian bukan wewenang kita. Wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Aturannya Allah, seperti pemilik pabrik. Pemilik pabrik mau mengeluarkan sebagian pegawai, mengganti dengan pegawai yang lain, itu wewenangnya pabrik. Enggak ada hak bagi pegawai ngatur, enggak mau saya keluar. Loh, yang punya siapa? Yang punya pemiliknya. Lah kalau pemiliknya suruh keluar, ya sudah keluar. Sama kita ini wewenangnya Allah. Kalau Allah memerintahkan mati, ya mati. Akan diganti dengan manusia yang lainnya. Karena itu bukan wewenang kita, kematian. Wa husulil hasra wan nadama. Lah kalau kita belum siap dengan datangnya kematian, belum siap, gak pernah mempersiapkan diri, atau kurang di dalam mempersiapkan diri untuk datangnya kematian, akan mendapatkan kerugian dan penyesalan. Dia akan mendapatkan kerugian dan penyesalan. Kenapa? Bituril irtiror, dengan lamanya tertipu. Orang yang lupa mati itu adalah orang yang tertipu. Lah dengan lamanya tertipu, artinya kalau dia tidak ingat bahkan sampai akhir hayatnya, ini berarti orang yang tertipu dalam waktu yang lama. 1 bulan aja itu lama loh. Beda dengan kerja. Kalau kerja 1 bulan masih baru. Pengantin 1 bulan masih baru. Tapi kalau untuk kehidupan dunia, meraih keistimewaan, keutamaan di akhirat, 1 bulan itu sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Berapa banyak yang kita tinggalkan dari kebaikan, ketaatan yang bisa kita raih dalam 1 menit bahkan. Bisa kita raih dalam 1 menit keistimewaan yang luar biasa, tapi kita sia-siakan. Dalam 1 hari sudah besar yang kita tinggalkan. Bayangkan 1 menit, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu mungkin bisa sampai 7 kali. Bisa sampai 7 kali dalam 1 menit. Lah 3 kalinya seperti khatam Al-Quran pahalanya. Lah kalau 7 kali berarti seperti 2 kali lebih. Berarti berapa banyak keistimewaan yang kita tinggalkan dalam 1 menit. Dalam 1 menit. Karena itu pantas orang di surga menyesal karena terlewat beberapa saat waktunya dari setiap harinya, tidak ingat kepada Allah karena dia meninggalkan sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan. Kalau 1 hari, 1 menitnya saja kita tinggalkan tidak ingat Allah, menjadi penyesalan yang sangat dalam. Apalagi 1 jam, apalagi 2 jam, apalagi 24 jam, apalagi 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, cukup lama. Dan banyak keistimewaan, keutamaan yang kita tinggalkan dan kita sia-siakan, kita buang begitu saja. Lah itu berarti apa? Orang yang tertipu, membuang waktunya, menyia-nyiakan kehidupannya untuk hal-hal yang sama sekali tidak menguntungkan dunia, barzakh, dan akhiratnya. rugi dia, menyesal dia. Nah, penyesalannya apa? Mendapatkan penyesalan kerugian kapan? Ketika di barzakh dan ketika di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu para salafus saleh, para salafus saleh, kalau ada orang berkata kepada mereka, innaka mayyitun ghadan, kamu mati besok. Kalau ada orang datang kepada salafus saleh mengatakan kamu mati besok, para salafus saleh ini tidak mendapatkan waktu lagi, tempat lagi untuk menambah amalnya. Tidak ada waktu lagi untuk bisa menambah amalnya, menambah ketaatannya, kebaikannya. Tidak ada tempat lagi sudah. Kenapa? Karena sudah full, penuh. Katanya ditambah meneng, tidak ada tempatnya. Ibarat kita punya lemari sudah penuh, katanya tuku kelambi meneng, didelek endi, ditaruh mana? Atau punya lemari sudah di kamar kita, mau beli lagi lah, taruh mana? Terus kita masuknya kamar itu bagaimana misalnya? Kenapa? Gak ada tempat sudah. Tidak ada tempat untuk menambah kebaikan, ketaatan. Kalau mereka ditanya, kamu mati besok, gak ada, mau nambah gimana lagi? Sudah penuh jadwalnya, waktunya, kegiatannya untuk ibadah dan ketaatan. Kenapa? Mereka itu sangat respon untuk akhirat. Jadi kalau untuk akhirat luar biasa. Dan mereka sibuk kesehariannya dengan amal, amal soleh. Nah, untuk apa? Supaya tidak menjadi orang yang tertipu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka selalu ingat dengan kematian. Karena itu mereka terus mengisi waktu-waktunya ketaatan, kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada orang datang kepada mereka, para salafus saleh, minta dikasih wasiat, wasiatilah aku. Para salafus saleh mengatakan, "Undzur fa kullu syai'in tuhib ayyatiyakal maut wa anta ta'malu falzamhul an." Perhatikan, lihat. Segala sesuatu yang kamu ingin mati itu datang kepada kamu saat kamu mengerjakan, saat kamu melakukan, falzamhul an, lazimi sekarang. Jadi kalau kita ingin kematian itu datang kepada kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah, lazimi mulai sekarang, bukan mulai besok atau lusa, mulai sekarang, lazimi itu. Wa kullu syai'in takrahu an ya'tiyakal maut, alyaqal maut wa anta ta'malu fatrukul an. Segala sesuatu yang kamu tidak ingin datangnya kematian dalam keadaan itu, maka tinggalkan sekarang. Nah, kita semuanya kalau ditanya ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ingin meninggal dalam keadaan dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ridhonya Allah, rahmatnya Allah, husnul khatimah itu semuanya berada di dalam ketaatan, kebaikan dan ibadah. Lah kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka lazimilah hal-hal yang bisa membuat kita mendapatkan husnul khatimah. Kalau kita tidak ingin kematian datang kepada kita dalam keadaan yang jelek, dalam keadaan yang hina, maka tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Para salafus saleh, mereka sudah menjalankan apa yang sesuai mereka omongkan. Mereka ingin husnul khatimah, ibadah, ketaatan, kebaikan dari ini ke ini. Berpindah dari ketaatan ini ke ketaatan itu, dari kebaikan ini ke kebaikan itu, dari ibadah ini ke ibadah itu. Berpindah-pindah mereka. Dalam satu harinya itu berpindah-pindah dari ibadah, ketaatan, kebaikan, ibadah, ketaatan, kebaikan, ibadah, ketaatan, kebaikan. Enggak pernah ditinggalkan. Akhirnya bukan mustahil kalau mereka meninggal dalam keadaan sholat, mereka meninggal dalam keadaan zikir, mereka meninggal dalam keadaan membaca kitab, mereka meninggal dalam keadaan bersolawat, mereka meninggal dalam keadaan talibul ilmi dan yang lain sebagainya. Kenapa? Mereka gak mau datangnya kematian dalam keadaan su, jelek. Mereka lazimi kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Sebaliknya mereka tinggalkan kemaksiatan, kejelekan. Kenapa? Mereka gak mau meninggal dalam keadaan su. Sehingga mereka hindari, mereka jauhi. Ya, dan yang lain sebagainya. Karena itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wa 'udda nafsaka fi ahli al-kubur." Katanya Rasulullah, jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang hanya lewat menuju satu tujuan, berpindah dari kota ke kota untuk mencapai tujuannya, seperti orang yang lewat. Wa'udda nafsaka fi ahli al-kubur, anggaplah dirimu itu termasuk ahli al-kubur. Anggaplah dirimu termasuk ahli al-kubur. Jadi jangan anggaplah dirimu seperti orang yang hidup, anggaplah dirimu seperti orang yang sudah mati. Jadi hilangkan syahwat dunia, hilangkan kecintaan dunia, hanya ibadah, ketaatan dan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, inama mathali wa mathali dunya kama mathali raqib sara fi yamin sa'if rafa'a syajaratun faqala tahta sa'a thumma raha wa taraka." Nabi memisalkan, aku dan dunia hanya saja seperti permisalan seorang yang berjalan di satu tempat, kemudian dia berlindung karena panas di bawah pohon. Berhenti sesaat, kemudian dia berangkat lagi meninggalkan pohon itu. Ya, kalau bahasa kita transit, istirahat sebentar, bis-bis. Kalau dari Jakarta mau ke Surabaya, berhenti mereka, gak langsung jalan tok tanpa berhenti. Berhenti kemana? Rumah makan. Untuk apa? Istirahat, makan, sholat, baru jalan lagi. Meninggalkan restoran tadi itu, gak restoran itu kemudian mereka bangun, mereka percantik, mereka perindah, enggak. Mereka cuma sekedarnya saja istirahat, makan, sholat, tinggalkan. Mau bersih, mau kotor, bukan urusannya mereka itu. Enggak ngurus mereka. Seperti itu kehidupan kita dengan dunia. Kita di dunia itu seperti itu. Hanya meninggal, berhenti sejenak. Lalu, ya kita tinggalkan dunia itu. Karena itu yang kita harapkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan kita diridhai, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang penuh dengan rahmat, hidayah, taufik, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menempatkan kita di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.